mulai bercinta, aku tak indah bicara, hanya manusia yang mengagumimu, walau takkan pernah kumiliki. Di depan mata, aku tetap selalu ada. Aku manusia yang mencintakanmu dalam bisu bersendiri aku. Dengan nafas ini ku aturkan langkah menuju diri.